Kan siapa? Pembantu. Jangan salahin kalau besok ada affair sama pembantu. Udah banyak kasus kali. Udah banyak kasus. Apalagi pembantunya dari Pak Anthony. Wah, itu terjadi apa sih? Ya Allah, ya banyak kasus. Waktu nikah biasa-biasa saja, begitu mulai kerja sukses biasa-biasa. Ya. Aduh, repot nih, harus punya pembantu. Kayaknya anak juga ada dua, babysitter satu, pembantu satu, supir satu, tiga. Punya duit soalnya. Padahal rumah kita dulu mengalir anak 12 kata ada babysitter, 12 ke musim kok kata ada babysitter. Dan buktinya kita ini mana? Benar kan? Itulah pentingnya kita belajar sama ibu-ibu kita terdahulu. Dulu zaman susah kagak elit. Sekarang malip di mana-mana. Orang Sunda ngomong lip, lip, dan lip, lip. Kagak ada kan kagak apa? Naik tangkar semua, makanya generasi bukan generasi manja. Sekarang kan generasi manja, zamannya zaman instan, kopi instan, mie instan. Mengubah channel tinggal klik, zaman dulu kan kagak bang, kita mengubah channel cetek, balik lagi, makanya sehat-sehat, bukan terus soalnya sehat kan enggak. Aset. Ini zaman instan, zaman serba. Apa ya, bikin orang jadi udah di situ aja gak kemana-mana. Padahal ya Allah, dulu tuh masya Allah luar biasa. Akhirnya, apa? Muncul kemanjaan. Begitu suami mandi, ya, ambilin handuk ya. Ya, mantan-mantan. Mbak, handuk. Oh, cuma corong doang. Umpang lewat. Datang banyak. Ini bu, anterin ke bapak. Disuruh nganterin anduk ke bapak. Dokter, anduk. Loh kok anduk? Disuruh ibu. Pertamanya buka begini. Simba juga. Berhentian. Pertama dulu. Besok, lusa, yang makan jantan. Pak, anduk buka gitu. Mana anduk ini? Ini berdasarkan kenyataan, bukan mengada-ngada dan melaman. Lalu kita menuduh sesuatu yang sudah benar ya, Pak? Gak begitu. Ya, ini Pak. Kalau sudah seperti itu, bahaya. Bahaya luar biasa. Makanya saya tahu sama perempuan yang bisa kerja dan dia punya suami. Hebat! Punya tenaga ekstra. Di kantor, ribet, bursin karyawan kalau dia bos. Capek, stres, ketemu dengan klien kalau dia bos. Pulang ke rumah, pasti bursin suami dan anak. Aduh, itu bagaimana itu? Hebat! Dan bisa adanya kalian tidak bisa, maka berapa banyak dosa-dosa besar yang kalian akan tahu. Maaf ya Nek, kalau kurang puas dengan obrolan saya, pengen sharing lebih banyak, silakan di invite video saya. Mancing buat saja. Bahasanya kan begitu cara. Ya, silakan. Ini ada di bawah ini. Kelihatan nggak? Hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa. Oke, Pak. Kayaknya itu aja. Mungkin ada yang butuh obrolan, silakan. Seputar obrolan yang tidak menyusahkan saya untuk menjawab. Ya. Saya tidak terima ikhtilaf di sini. Saya tidak akan pernah mau membahas tentang perbedaan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya, karena itu cuma akan sedikit saja. Susah. Makanya mantapnya mantap cinta. Ya. Silakan mungkin mbak, kami makan tidak apa-apa. Saya menemuin makan kok. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma begini biasa. Tidak apa-apa. Eh punya aku di siapin lu. Oh lu kena selokir. Bapak kena keker. Eh aku berempat. Aku berempat. Aku berempat. Mobilnya warna abu-abu. Hari bersalah. Ada simpel aja Pak Ustaz. Yang benar niat itu bismillah atau bismillah sebelum niat yang benar itu bismillah aja atau bismillah sebelum mati. Boleh dua-dua. Ya. Boleh dua-duanya, tapi pasti ada yang paling baik. Kita makan kira-kira yang paling mantap menu lengkap atau menu lengkap? Menu lengkap. Menurutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma doa. Tapi bismillah kita boleh. Ini ada cerita tentang bismillah. Ya, apa mah bunyi putar-putar itu kan apa? Suara gua kenceng ini kalau mah. Ya kan? Kan enggak kebagian keluar makan. Kalau ya. Pasti kita sampai ini. Hamba, ini cerita seorang istri yang luar biasa. Masyaallah. Ya. Ini si istri setiap melakukan apapun, dia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dia bersuamikan suami yang punya sifat munafik. Suaminya tuh gede banget kalau bininya dengar baca bismillah apa. Sampai sekarang waktu suaminya kata, wah apa sih? Mutar-mutar bismillah, makin apa bismillah, bismillah. Tuh, ya. Sampai sekali waktu suaminya pengen ngetes, pengen uji. Apa yang suaminya lakukan? Dia titip dompet ke istrinya. Wahai istriku, ini dompet amanah, tolong disimpan, ditaruh baik-baik. Akhirnya istrinya masuk kamar, buka lemari, ditaruh di bawah selipan baju. Ternyata perilaku itu diintip sama suami. Jadi, oh namanya bisa. Begitu besok, suaminya bilang apa? Wahai istriku, tolong kamu pergi ke pasar ya, beliin ini. Itu bukan benar-benar niat dulu, Pak. Ngerjain. Di saat si istrinya pergi, si suaminya ngambil dompet yang ditaruh oleh istrinya. Kemudian dibuang ke sumur. Pengen ngerjain begini. Begitu pula, ditanya, oh ya istriku dompetku mana ya? Aku jadi beli mana? Oh ya, sebentar saya ambil dulu. Berharap istrinya malu. Akhirnya suaminya puas. Allah tahu ini. Dan Allah tidak akan pernah membuat malu apa dia yang senantiasa membaca bismillah. Ini maksudnya. Ya. Begitu si istri buka lemari, nyambil dia baca bismillahirrahmanirrahim, saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil dompet yang dilempar sama suaminya. Sesungguh. Dikembalikan ke tempatnya semula. Begini bismillahirrahmanirrahim, diambil ada langsung. Nangis, malu dia ada ngomong sama istri. Maaf, sebetulnya aku tuh pengen punya niat begini-begini dari sekarang aku sana. Itu bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak cerita-cerita yang dahsyat tentang bismillahirrahmanirrahim. Ayo, serius, serius. Ya bener, jangan jadi kakak enak hati masanya. Oke, ayo siapa lagi yang mau ngobrol? Silakan. Mungkin dari yang perempuan, santai aja. Ya, saya cakap pintar punten, kecantikan tidak akan pernah bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Kelihatan kalau itu nggak bermasalah semua. Wow, ya kalau ada masalah tuh wow. Ya, karena memang prosesnya di tahun pertukaran pemerintah yang salah pemerintah. Ini pasti dari satu. Ini luar biasa pertanyaan yang memang sampai saat ini terus menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu handphone BBM. Ya, khususnya BBM-nya ya. Handphone musibah. Kenapa lupa? Musibah enak sih. Oke. Ini kasus sering terjadi, mungkin juga kepada diri kita atau saudara kita, tetangga kita, adik kita, anak kita. Kalau kita kembali kepada Allah, ya, ini benar ya sayang. Kalau kembali kepada agama, bicara laki-laki, bicara perempuan, seorang istri dilarang memasukkan ke dalam rumah seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, jelas. Artinya, siapapun yang berada di dalam kontak list atau grup, whatever, apapun itu namanya, jika dia seorang istri, seorang suami wajib mengetahui. Begitu juga sebaiknya sebaliknya. Kalau pas sebaliknya gak adil dong Pak. Kalau pas balikan berarti cuma perempuan doang mungkin katakan begitu. Zolim kan? Enak dong dia mau omongan kita pasti. Bila mati kan? Wah, kan enak udah bikin gue ya. Nah, kita bisa kembali kepada hukum ini sebetulnya. Hukum ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ya, ketika si suami melihat sebuah kejanggalan atau si istri melihat sebuah kejanggalan, karena bagian Quran mengatakan kata bayanu disuruh tabayun. Apa tujuan tabayun? Untuk mencegah musibah yang lebih besar lagi. Ya, sending picture atau kirim voice note ini mah Allah. Ya, kirim voice note. Ya, kadang-kadang kita masuk Allah bagaimana gitu ya. Yang jadi masalah apa? Yang pernah jadi bagian masalah apa? Pernikahan kita dengan wanita ini, dengan laki-laki ini kok sepertinya ada terpaksa misalnya. Atau begitu kita nikah sama dia merasa kayaknya lebih bagus yang dulu deh. Suatu saat Allah uji. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang kita ucapkan. Setiap segala sesuatu perkataan yang kita ucapkan, besok ujiannya bakal datang. Besok datang ujiannya itu. Pernah sekali waktu ada seorang perempuan datang ke rumah saya. Cantiknya masuk Allah, pakai jilbab. Aduh, dulu dari mobilnya, dua mobil yang paling bagus. Datang ke rumah nangis, mata sembab. Terus dia bilang, Pak Uje, saya gak akan nikah lagi seumur hidup saya tuh. Kenapa enggak? Ada apa? Gak ada, pokoknya saya gak akan nikah lagi. Suami saya udah terlalu baik, ya. Aduh, enggak ada suami sebaik dia. Oh iya, hati-hati loh mbak, jangan ngomong sebarang. Enggak benar, dia gimana laki-laki sehat dia. Ayo saya tanya, emang meninggalnya sudah berapa lama? Baru 3 minggu dia. Oh, baru 3 minggu. Baru 3 minggu kan masih merasa segala-galanya. Ya, ya masih merasa enggak? Masih merasa lihat suami di depan lagi duduk baca Quran rokok gitu ya. Terus lagi lewat berasa ada yang manggil. Lagi duduk kok berasa ikut gitu lewat. Oh, enggak. Masih merasa 3 minggu. Akhirnya saya bilang apa? Teh, punten, 4 bulan lagi nanti teteh datang ke sini. Tolong dikecilin. Kalau nggak bisa dikecilin dijual aja. Kita ganti teman. Ya, 4 bulan lagi teteh datang ke sini. Abah, nggak sampai 4 bulan lah. Jatah hitungan sebulan datang lagi ke rumah. Nangis lagi. Kali ini saya nggak kenalin. Saya nggak kenalin. Soalnya pakai timbang. Pakai maksudnya. Ya sih benar-benar aja. Ya nafsu yang ngomong. Kalau nafsu makan udah benar-benar aja. Tapi ketika akal dan iman pasti nolak. Jadi di dalam diri kita itu selalu ada dua pendapat. Mungkin tinggi yang di sana dari mati itu. Selalu ada dua pendapat. Ya. Ketika datang seorang perempuan pakai rok, apalanya mau pakai apapun ini perempuan membuat kita punya kepengen. Mau pakai jilbab, bukan berarti yang pakai jilbab kadang-kadang nanti kamu muncul salah, muncul juga salah dia. Ya, tenang, kayak tenang dia, ya, gitu. Itu selalu ada dua yang muncul. Begitu tuh perempuan datang ke rumah, langsung ngomong, kenapa janjian di rumah gue? Akal ngomong, alhamdulillah ya Allah yang begini datang ke rumah setelah dua untuk hari ini gue. Akal ngomong. Nah sudah, tuh gitu tuh selalu segala diri. Nah, bohong kalau tak ada. Saya tak apa punya alih ibadah selalu muncul dua. Tinggal tergantung mana yang kuat, yang mana yang lebih benar. Yang lebih benar apakah yang kuat? Tidak, yang lebih sering itu rutin. Kalau kita yang kuat, akal lebih kuat daripada nafsu. Cuma masalahnya yang lebih sering kita turutin yang mana? Itu dia masalahnya. Karena lebih sering turutin nafsu, akan jadi lemah. Mohon maaf ya. Jadi yang lebih sering kita turutin itu yang mana? Nafsu lah. Jadi kan? Nah akhirnya apa? Si perempuan ini nangis lagi. Maaf ini siapa? Saya. Yang kemarin Ustaz, yang Ustaz sudah kemarin. Oh ya Allah, Mbak, mohon maaf saya tak kenal. Kenapa lagi Ustaz? Saya tidak perlu jadi Ustaz. Nah, Ustaz kemarin ngomongnya tak hanya duci, Ustaz. Tidak tahu Ustaz, saya juga bingung. Terus kemana hidupnya? Itu dia Ustaz, saya tetap cinta sama yang rasa Allah. Padahal baru sebulan yang lalu dia datang nangis lalu bilang saya tidak akan jatuh cinta. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang diucapkan. Kiriman-kiriman voice note itu aduh ayat. Kadang-kadang laki-laki pak pengen kentes. Iya kan? Wah dulu dia pacar gue tuh. Sekarang gimana ya? Kenapa bebeknya? Ini kamu masih ingat aku gak? Kamu masih ingat aku kan? Siapa ya? Masa kamu lupa sih? Siapa? Aku ingat ini ya. Waktu itu kamu pernah naik sepeda di bonceng seseorang, terus kamu jatuh. Wih, ya Allah. Kasih gambar, nangis. Apa petir? Tuh, apa yang petir? Kamu kemana aja? Mulai setan terangkapnya masuk. Eh kamu sehat? Sehat alhamdulillah. Pakai bahasa apa alhamdulillah aja? Alhamdulillah di bawahnya satu apa? Ini kasus begini di mana? Bukan tidak banyak. Iya kan? Ada yang ketawa dan banyak yang kata ketawa. Lebih banyak yang kata ketawa. Karena kalau ketahuan bahaya, rumah tangga, ukuran, jaminan, bisa melepas kehidupan. Karena peraturan nomor satu di tangga. Bahaya, jaminan. Makanya jangan. aduh, begitu aja tuh ngomong bicara masa lalu. Kebetulan si perempuan juga lagi keras ngomong sama suaminya, ribut. Akhirnya dijadikan alasan setan. Gimana kehidupan kamu? Aku gak tau. Ayo pakai polisi, kurang puas kan? Ini suara kamu masih yang dulu, iya. Iya. Aku jadi kangen. Oh iya, aku juga sama. Ah! Akhirnya jadi sebuah kebiasaan etik nyanyi. Tapi begitu dalam rumah tangga saling tuduh. Suaminya tuduh ini, awas ya, jangan sampai hati-hati. Lakinya mau begitu kan ada jadian sama bininya. Bininya juga kamu, siapa kamu juga tuh. Wah, kalau udah mulai muncul begitu barang, hati. Gak sedikit rumah tangga yang juga akan hancur karena sebuah bebek. Bohong kalau nggak ada yang satu di antara dua yang sekarang lagi ngalami itu yang baru mulai ya ada ini baru tak usah ditanya ya kan kalau begini dong nggak adil lah tidak adil aja ini ketika kita memperlakukan hukum standar fikih. Seorang istri wajib memberitahukan siapa saja orang-orang yang dia kenal. Lalu kemudian suami juga memberikan info yang sama. Insya Allah selamat. Kan bahasanya memasukkan ke dalam rumah. Itu bukan ke dalam rumah lagi, tapi itu beda yang dibawa ke kamar. Bukan itu orang-orang yang tidak dikenal sama suaminya dibawa ke dalam kamar. Kadang-kadang ada kisah ke kamar mandi bawa bebek. Coba, itu perempuan di bawah kamar mandi meskipun hanya PPR, meskipun kacim baunya gitu ya. Di bawah kamar mandi, kamu di mana sih? Aku di kamar mandi, tau. Ikut kamar mandi. Ya sorry ya, biasanya di bawah kamar mandi orang spesial luar, jadi kamu spesial. Oh iya. Biasanya kalau wajar gitu aku melaku luar. Nah, jadi, ini maksudnya. Jadi kamu tidak berhati-hati. Sekarang bagaimana ujian hukum memata-matai? Sekarang kan banyak spy. Dengan 2 juta setengah baru setahun kita bisa tahu di sini kita ngirim picture ke siapa, ngeberbekan siapa, kirim voice note siapa, email siapa, apa siapa, semua ke sending email kita, ke handphone kita. Bagaimana dengan ini? Gimana Pak Polisi? 2 juta setengah apa? Kita tahu istri kita BPM sama siapa. Kita tahu istri kita kirim picture sama siapa. Kita tahu istri kita kirim voice sama siapa. Hanya 2 juta setengah. Ini proposal. Jadi sebulan dari sini mohon maaf naik 3 juta setengah. Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana dengan itu? Apakah kita boleh memata-matai? Pasti kan muncul. Alasannya kenapa? Untuk menjaga dia. Apalagi bebekan anak-anak kita yang sekarang. Gitu kan? Apalagi bebekan anak-anak kita. Kan yang ingin menjaga SMP, apalagi SMA kita gak tahu. Apalagi kita punya SMA apa-apa itu. Apalagi kita lihat kelakuan kita dulu, ya Allah. Ampun, berhati, Allah, berhati, karena perempuan dulu disini, kita laki-laki lain, ya Allah. Karena Tuhan itu sini, tak mau tahu, kenapa-kenapa kayak apa ini. Takut kita anak kita seperti apa. Kalau kepada anak mungkin, ya. Tapi kalau kepada pasangan, ini yang menjadi dilema yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa memberikan keputusan, ini balikan saja kepada Anda. Kalau Anda merasa perlu menggunakan alat ini, silakan. Tapi kalau Anda akan membutuhkan sakit yang luar biasa, lepaskan. Allah biar jadi urusan ini. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah semuanya bisa kenyang ya, sementara saya kayak ada beberapa yang bertahan bila makan itu masuk waktu yang makan yang tidak makan semua sama dapat keberkahan insya Allah. Sekali lagi mohon maaf masih banyak kurang banyak kitab yang saya memenuhi, tapi insya Allah mudah-mudahan semua ini ada manfaat ya. Buat perkara-perkara yang kurang jelas mungkin kita bisa obrolin. Tapi bikin itu aja ya Pak. Dibikin apa? Misalnya dibikin daftar di kontak list ya. Kasih tahu, Jeff di gue dari kelas Indonesia jadi tahu misalnya. Kalau daftar masuk di kontak semua di bertanya. Ya, 238 alfa delta 1 berapa alfa? Saya ulang sekali lagi, 238 alfa delta 1 berapa alfa? Saya ulang sekali lagi, tapi di info ya, ini ya, gue dari bahasa Indonesia, jadi informasi saya gabungin jadi satu, biar enak. Oke, 238 alfa delta 1 berapa alfa? Oke, ya, gak ada cara belakang. Terus, di masalahnya apa? Jawab sedikit, kalau panjang, Pak, kita telepon-teleponan aja, jangan usahin gua. Usahin gua jawab panjang-panjang. Belum terbukti, aku gak ngerti, dia gila panjang lagi aja di gua. Ya, kita cuma pamit, sahabatan, silaturahim, nambahin saudara. Ya, kalau sekiranya bakal panjang, kita baik gua. Oke? 238 alfa delta 1 berapa alfa? Alfa delta 1 berapa alfa? Adiba. Adiba, ya. Anak nomor 1. Ya, biasa kasih, Pak. Agak mau beri maluan. Baik, Al-Fatihah. Undu'l-Zaki minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر Allah Nas'alukaya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.